pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan khayalan. Sampai karena perpisahan ini telah terobati, kebahagiaan yang hilang ini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku jambakan ternyata bukan hayalan. Thank you. karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kujambakan